Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'alah. Amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fahadihi muqaddimatun fi ilmi al-Arabiyah. Fahadihi tentunya isyarat kepada kitab ini yang akan dibahas. Ini mutammimah la ijrumiyah. Fahadihi muqaddamah atau muqaddimah yuqra bil fathi wa bil kasri. Wa bil kasri ashhar, dengan kasrah yang lebih masyhur. Kalau dengan kasrah berarti dia isim fa'il muqaddimah, mendahului. Yang mendahului. Tentunya dikatakan mendahului karena dia merupakan pembahasan dasar dari ilmu nahwu. Jadi jangan GR, kalian ini masih dasar, masih muqaddimah. Belum masuk pada ilmu nahwu yang sesungguhnya. Masih muqaddimah. Kenapa muqaddimah? Karena dia berada di depan sebelum mutawwalat, sebelum pembahasan-pembahasan yang panjang dari kitab-kitab nahwu. Ini mengawali. Maka dikatakan muqaddimah, yang mendahului. Kalau dibaca muqaddamah, berarti dia maf'ul dan dia yang menjadi dasar. Menjadi patokan. Muqaddamah yang dia ditaruh di bawah, kemudian di atasnya ditumpuk dengan sesuatu yang lain. Maka dia mendasari. Baik. Maka kilahuma sahih. Apakah dibaca dengan muqaddimah atau muqaddamah? Hadihi muqaddamatun atau hadihi muqaddimatun. Waqad qulna, mahu al-ashhar al-kasr. Muqaddimah. Hampir di setiap kitab-kitab para ulama ada muqaddimah. Atau istilah lainnya tawti'ah. Ya. Kalau tawti'ah, pijakan, berarti muqaddimah atau muqaddamah? Muqaddamah. Ya. Baik. Muqaddimah fi ilmin nahu, atau fi ilmi al-arabiyah. Dia muqaddimah pada ilmu bahasa Arab. Beliau mengucapkan ilmu al-arabiyah bukan ilmu nahu. Wal-arabiyah a'amu min ilmi nahu. Al-arabiyah lebih umum daripada ilmu nahu. Mencakup 12 ilmu di dalamnya. Ilmu al-arabiyah, ada ilmu lughah, bahasanya. Wa ilmu tasrif, perubahan bentuk kata. Wa ilmu nahu, perubahan akhir kalimat al-arabiyah. Ada ilmu al-ma'ani, yang membahas makna-makna kalimat atau makna-makna jumlah, atau dengan bahasa kita gaya bahasa. Gaya bahasa. Sama atau mirip dengan ilmu al-bayan. Ilmu al-bayan juga sastra. Ini pengaturan berbahasa sehingga menjadi indah. Itu ilmu al-bayan. Mirip dengan itu juga ilmu al-badi'. Ilmu al-badi' juga sama. Sastra yang membahas bagaimana gaya bahasa yang tinggi. Di antara gaya bahasa yang tinggi adalah syair wa nathar. Syair-syair ma'ruf, nathar yang bukan syair. Hasil karya tulis yang bagus, ima dalam bentuk syair, wa ima dalam bentuk nathar. Kalau tersusun dengan qawafi wal arud, maka dikatakan syair. Kalau tidak tergantung dengan qawafi dan arud, maka dia dikatakan nathar. Baik. Kalau ada seorang yang mengucapkan misalnya Al-kitabu ni'mal anisu sa'at al-wahda wa ni'mal ma'rifatu bi biladil ghurba wa ni'mal nadhir wal bashir. Syair bukan? Ini ucapannya jahil. Orang yang secara akidah sesat, tapi sastrawan yang kalimatnya dianggap bagus, indah, tapi dia bukan syair. Maka itu dikatakan nasr. Baik. Tetapi kalau ada ketukannya dan ada akhirnya yang sama, kalau tadi akhirnya kan tidak sama. Beda-beda. Dari tak marbutah kemudian ro. Ni'mal anisu sa'atul wahdah wa ni'mal ma'rifatu bi biladil ghurbah. Ternyata ketikannya ni'mal nadhir wal bashir. Kitab itu adalah teman dikala kita sendirian. Kitab itu adalah penenteram jiwa ketika kita membacanya. Dan kitab adalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Sampai dia menyatakan, kalau engkau mau tertawa, tertawalah dengan kitab. Kalau engkau ingin menangis, menangislah dengan kitab. Karena silakan baca yang sedih, kamu menangis. Silakan baca yang menggembirakan, kamu tertawa. Begitu. Jadi memang orang ini betul-betul gila kitab. Sehingga dia sampai mengurung diri di maktabah, sampai matanya culim, jahil. Hanunin a'azakumullah. Tetapi kalau kita katakan dengan syair, beda lagi. Ada ketukannya, ada akhir qafiyahnya. Maka dikatakan di sini dalam syarahnya, ilmu berikutnya, ilmu al-arud wa ilmu al-qawafi. Bagaimana menghitung ketukan dan bagaimana mengakhiri dengan qafiyah yang benar. Berarti ilmu apa ini? Syair. Ilmu membuat syair. Itu juga ilmu al-arabiyah. Enam. Wa ilmu qawanin al-kitab. Al-kitabah. Juga ada ilmu penulisan. Qawanin al-kitabah. Aturan penulisan. Dan itu juga harusnya dipelajari oleh para thullabul ilm. Supaya ketika dia menulis kitab, menulis risalah, dia bisa. Ilmu qawanin al-qira'ah. Juga ilmu membaca dengan kaedah-kaedah bacaan. Ilmu insya. Insya membuat surat. Membuat khutbah, membuat surat-surat ini, surat itu, segala macam dengan bahasa Arab. Wal ilmu muhadarat, ilmu menulis juga, tetapi dalam bentuk menulis ceramah-ceramah tertulis. Dan juga termasuk menulis tarikh dan sebagainya. Itu semua ilmu al-arabiyah. Baik, apakah kitab ini yang ditulis oleh beliau muqaddimatan li hadhil uluma jami'an? La. Bukan muqaddimah untuk seluruh ilmu ini. Maka kalimat beliau ilmu al-arabiyah amun yuridu bihil khusus. Itu kalimatnya am, arabiyah itu luas sekali. Ilmu tadi semua 12 ilmu semuanya di dalam arabiyah. Tapi yang dimaksud oleh beliau adalah ilmu nahwu faqat. Wa ma yata'allaq bihi. Ilmu nahwu saja dan yang berkait dengannya. Id hadzal kitab la yastamil illa alaih. Karena kitab ini tidak berkait kecuali dengan masalah nahwu. Wa huwa anfa'ul ulum, dan tentunya nahwu adalah sangat bermanfaat sekali, bahkan dikatakan oleh Imam Suyuti rahimahullah, innal ulum kullaha muftaqiratun ilai, semua ilmu membutuhkan nahwu. Kamu menafsirkan Al-Qur'an atau mempelajari tafsir perlu nahwu. Apa makna kalimat ini dan kalimat itu, dan apakah dia fa'il atau maf'ul, mana mubtada mana khabar pada ayat-ayat tadi, sehingga mudah dipaham. Tanpa ilmu nahwu enggak akan bisa memahami tafsir. Demikian pula ilmu fiqh, apalagi karena fiqh itu memahami kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diucapkan dalam hadis, dalam Quran, untuk diambil istinbat hukumnya. Maka tentunya sangat penting sekali pada nahwu, atau penting sekali ilmu nahwu di dalamnya. Maka kata Suyuti, seluruh ilmu-ilmu, maksudnya ilmu-ilmu agama ini, membutuhkan ilmu nahwu. Maka jangan main-main dalam masalah ini. Ini sangat-sangat pentingnya. Wa'arafu bi'annahu lughatan al-qasad. Mereka mendefinisikan. Apakah ilmu nahwu? Secara bahasa, ilmu nahwu adalah ilmu qasad. Tujuan. Ilmu tujuan. Artinya menerangkan tujuan kamu berbicara itu apa. Tanpa nahwu akan tersamar. Tidak jelas tujuannya apa. Yang sering saya contohkan, kalau bahasa Indonesia, kucing makan, tikus mati. Apa yang saya maukan? Kamu belum paham. Maksudnya kucing makan tikus mati. Atau kucing makan tikus mati. Atau kucing makan tikus mati. Itu beda semua maknanya. Fama taqsid. Apa yang kamu tuju dengan kalimat itu? Enggak jelas. Karena enggak ada i'rab. Enggak ada i'rabnya. Mana fa'il, mana maf'ul, enggak jelas. Tergantung irama kamu baca akan berbeda maknanya. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Enggak berhubungan. Ini semua beda-beda maknanya. Di mana? Di ghairil i'rab. Karena tidak ada i'rab. Berarti apa makna i'rab? Lughatan, makna nahwu lughatan, an-nahwu wal qasad. Ilmu qasad. Contohnya, kalau kamu katakan ila aina tadhhab? Adhhab nahwal masjid. Bisa? Bisa. Karena nahwa itu artinya ke. Aku pergi ke masjid. Wastilahan, secara istilah, nahwa adalah ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa bina'a. Saya ulangi. Nahwu secara secara istilah adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang mempelajari dasar-dasar yang dengan itu diketahui akhir-akhir kalimat. Secara i'rab atau secara mabni. Kalau i'rab apa? Marfu, mansub, majrur. Kalau mabni, mabni ala mada? Mabni ala al-kasr, al-fatih, al-dham. Tapi kalau begitu apa itu usul? Ilmu mempelajari usul. Usul adalah kata-kata tersebut apakah isim atau fi'il atau harf. Ini ismun. Wahada harfun. Wahada fi'lun. Maka kamu terangkan kalau isim sebagai apa dia? Mubtada atau khabar atau fa'il. Kalau dia fi'il, maka harus kamu terangkan pula fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr. Kalau dia harf, harf apa? Huruf, harf nasbin atau harf jarrin atau harf kada ila akhirnya. Wa anwa'ul i'rab, dan juga jenis-jenis i'rab itu juga usul. Nasab wa rafa' wal jar. Wal awamil juga termasuk usul adalah awamil. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, apa amilnya, apa faktor yang mempengaruhinya. Wa tawabi', dan siapa yang ikutnya? Ini tabi', ini ngikut. Baik. Kalau engkau tahu dia isim, fi'il atau harf, dan kamu tahu jenis-jenis i'rabnya, kamu tahu faktor-faktornya, kamu tahu siapa yang ikutnya, maka kamu tahu nahwu. Baik. Maka dengan itu akan diketahui tujuan si pembicara, apakah dia mau ke sana atau mau kemari. Sehingga barakallahu fikum, sampai hari ini seorang pengajar, guru atau da'i, khatib, khutbah, itu hampir dimanapun menggunakan bahasa fusha. Apakah di Yaman, ataupun di Saudi, ataupun di Mesir. Mesir bahasa yang sulit dipaham. Tapi ketika dia khutbah, dia pakai bahasa fusha. Limada? Karena fusha itu memiliki kaedah-kaedah tadi, sehingga orang tidak salah paham. Jelas maknanya ke sini dan ke sana. Tidak akan dipahami dengan makna, dengan paham yang lain, dengan paham yang salah. Sehingga menjadi bahasa yang resmi pada tulisan-tulisan mereka atau ceramah mereka atau kajian mereka ketika mereka kuliah. Kembali kepada matan. Fahadihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyah ay fi ilmi nahwu yang dimaksud. Mutammimatan. Ay hadhihi al-muqaddimah. Muqaddimah yang akan kita bahas ini merupakan pelengkap dari masalah-masalah yang dibahas dalam Al-Ajrumiyah. Yang ditulis oleh Syekh Al-Allama Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji. Yang dikenal dengan Ibn Al-Ajrum. Takunu mutammimatan. Menjadi pelengkap. Penyempurna. Karena namanya manusia, ada saja kekurangan-kekurangannya. Sehingga walaupun betapa bagusnya buku yang ringkas membahas nahwu sebagai muqaddimah, yaitu Al-Ajrumiyah, hampir di semua pondok-pondok pesantren membahas, ya, ternyata ada beberapa perkara yang perlu dilengkapi. Ada beberapa perkara yang perlu disempurnakan. Maka muncullah buku atau pelengkap ini. Takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha min al-mutawwalat. Yang akan menjadi wasitah, perantara antara dia, antara Ajrumiyah tadi dengan ghairiha minal mutawwalat, dan lain-lainnya dari mutawwalat. Mutawwalat, banyak kita kata para ulama yang panjang lebar membahas tentang nahwu. Qala listimaliha ala ma yastamil alaihi asluha min al-fawaid. Karena semua mutawwalat yang kamu baca, apakah mungkin kitab Alfiyah dengan syarah Ibn Aqil atau dengan syarah Ibn Hisham atau kitab ini, kitab itu, maka semuanya tidak akan lepas dari dasar-dasar yang dibahas dalam Ajrumiyah dan dengan pelengkapnya Mutammimah. Tidak akan keluar dari situ atau hampir-hampir tidak keluar dari situ. Cuma dirincikan, didetailkan. Sehingga kalau kita sudah melewati Al-Ajrumiyah plus Mutammimahnya, maka insyaAllah ketika membahas mutawwalat akan nyambung, akan mudah paham. Sedangkan yang tidak melewatinya akan bingung dan akan berkesimpulan nahwu itu sulit. Akan berkesimpulan nahwu itu sulit, rumit, saya enggak ngerti, enggak paham. Kenapa? Karena dia loncat. Tidak mempelajari dari muqaddimah. Tidak mempelajari dari muqaddimah. Qala listimaliya alaihi asluha min al-fawaid fahiya wa in qasrat 'an al-mutawwalat bi saghri hajmiha. Maka kitab ini walaupun qasrat, ringkas, walaupun sigar hajmiha, sangat kecil kalau engkau dapat matanya, sedikit sekali. Cuma segini. Nah, cuma segitu. Walaupun kecil ukurannya, walaupun sedikit halamannya, tetapi dia tubariha bighazara. Tapi dia memberikan fawaid yang sangat banyak, dan hampir semua inti yang dibahas dalam kitab-kitab yang panjang lebar, ada di situ intinya. Dasarnya ada di situ. Dalam kitab Al-Ajrumiyah. Nafa'allahu ta'ala biha. Semoga Allah memanfaatkannya, memberikan manfaat kepadanya. Sebagaimana memberikan manfaat kepada asalnya, yaitu Al-Ajrumiyah, dalam kehidupan dan setelah mati nanti. Innahu qaribun mujibu da'wat. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat dan maha mengabulkan doa. Entah, sampai di sini ada pertanyaan? Baru kemudian masuk pada pembahasan pertama, Al-Kalamu. Sama seperti Al-Jurumriya. Akan dibahas, Al-Kalamu huwa lafdul murakabul mufid bil wada' wa aqlu ma yuta'allaf min ismaini nahu zaidun qa'imun wa min fi'lin wa ismin nahu qama zaidun wal kalimatu qawlun ila akhir. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, orang apa maksudnya, nasabnya apa, turunannya atau bangsanya Arab atau bukan Arab? Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Tapi yang jelas dipakai oleh para ulama kitab ini. Hampir di setiap majlis-majlis masyayikh yang membahas nahu, mesti Ajrumiyah. Ya. Saya di tempat Syekh Ibn Utsaimin, ini yang dibahas. Mereka di tempat Syekh Mukbil, ini yang dibahas juga. Ya. Nah, barakallahu fikum. Rahimahullah. Wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah merahmatinya dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Perlu dibaca? Tafsir Al-Ajrum, saya lewat tadi, padahal ada di sini keterangannya. Muhammad ibn Daud As-Sanhaji, yang yuqalu lahu ibnul Ajrum, dengan difathahkan hamzahnya, dan dipanjangkan, Ajrum, wal jim mukhaffafah, jimnya tanpa tasydid. Kada nuqla ba'duhu madabbatahu an khattil jamal al-mutayyib, dan berkata ibn Anqa, innahu bifathi hamzah mamdudah, fadhammi jim. Kalau Ibn Anqam membacanya dengan fathah di hamzah dan dipanjangkan, kemudian ditomahkan jimnya, kemudian yang terakhir ditasdid, Ajurrum. Enam. Qala innama hiya qabilatun. Itu adalah satu kabilah dari kabilah Barbar, suku Barbar. Salah satu suku Barbar dinamakan dengan Bani Ajrum. Demikian nisbatnya kepada Al-Ajrum. Wa 'ala ma qalahu, faqala al-musannaf, Kamu kalau musannif huna al-ajrumiyah tuqra bidhammil jim. Maka dibaca dengan al-jurumiyah. Jimnya didomahkan. Tentunya itu menurut bacaan al-muqayyib. Jadi dibaca dengan fathah menurut yang lain. Mengapa demikian terjadi ikhtilaf? Karena memang al-ajrum adalah nisbah kepada kata yang asing bukan bahasa Arab. Yang dikatakan dengan a'jami. A'jamiul lafad. Qad yata'assar an-nutq. Akhirnya sulit dibaca. Sehingga terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang bilang jurumiyah. Ada yang bilang ajrumiyah. Ada yang bilang ajur ditasitkan di ro'nya. Ajrum. Ila akhir. Nisbah kepada salah satu dari suku-suku barbar. Sehingga bacaannya pun luas, silahkan membaca dengan bacaan-bacaan mereka. Apakah ajrum ataupun jurum ataupun yang lain. Karena itu adalah bahasa asing, bahasa bukan dari Arab. Dilahirkan beliau Sahibul Ajrum atau Syekh Ibn Al-Ajrum sanat 92 pada tahun 672 dan meninggal di bulan Safar pada tahun 123 di negeri atau di kota yang namanya Fas, salah satu dari negeri-negeri di Maghrib, di Maroko. Ibn Ajrum. Adapun keadaannya tidak dibahas di sini. Mudah-mudahan ahlu sunnah. Masya Allah, ceria. Nah, kalau penulis kitabnya ma'ruf, yang dipermasalahkan pensyarahnya, makanya kita tidak membaca syarah, ya, tapi memilihkan syarah-syarah yang perlu saja. Kalau pensyarahnya al-Abdal dikatakan memiliki pendapat-pendapat i'tizal, mu'tazilah. Dijuluki Ibn Khattab. Penulisnya namanya Muhammad Ibn Muhammad Ar-Ru'aini Al-Syahir Bil Khattab. Dan terkenal zuhudnya, terkenal ibadahnya. Dari keluarga yang mulia, ahli ibadah wa ma'arif wa salah, terkenal salih. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Ini penulisnya. Baik, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.